Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Iya, dalilnya amara ya'murmur. Dalilnya apa? Hah? Jabir? Innallaha ya'muru. Ya'muru apa? Ya'muru pakai bi ya. Ya'muru bi. Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Baik. Apa perbedaan fi'il amr dan isim fi'il amr? Ya. Mana? Belakangnya Ahmad. Antum ya, perbedaannya fi'il amr dan isim fi'il amr. Ahmad gandrung menerima alamah. Contohnya apa alamahnya? Nun taukid. Taib, ahsan, tabarakallahu fiik. Kalau isim fi'il amr tidak menerima nun taukid atau nun niswah. Taib, ahsan. Taib. Ha, samping Ahmad. Siapa tuh? Bersembunyi kayaknya. Enggak kelihatan. Taib. Apa muqtada? Ya. Muqtada al-amru indal itlaq. Konsekuensi daripada perintah. Indal itlaq. Ada berapa ya, akhi? Konsekuensinya ada berapa? Siapa namanya itu? Hah? Siapa? Diman. Iman. Tapi iman. Konsekuensinya apa? Perintah. Antum gak ikut? Kalau antum gak ikut, antum usahakan apa mendengarkan rekaman atau tanya sama temannya. Karena kalau kita lanjutkan antum gak tahu sebelumnya, sulit nyambungnya. Ini masih penjelasan berikutnya masih apa berhubungan. Nah, nomer. Hah? Dua. Apa saja? Al-wujub dan al-mubadarah fauran. Al-mubadarah bifi'lihi fauran. Taib. Dalil alal wujub ya ato. Apa? Taib, ahsan, tabarakallahu fik. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kita jelaskan di sini ada beberapa faedah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di situ? Ya, akhi. Dalam ayat siapa namanya antum? Siapa? Uqasyah. Apa makna fitnah di situ, Uqasyah? Nah, man, akhi. Nah. Ahmad, fitnatu syubhat wa fitnatu asyahawat. Taib. Fitnatu syubhat wa fitnatu asyahawat. Ini makna fitnah. Ya. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan, apa kata Imam Ahmad, ya Ali? Al-fitnatu asyirk. Ya. Yakni, maksudnya mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Tapi dalil, ya, sisi pendalilannya, ya khai. فَلْيَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْأَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. طيب أحسن. تحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على tarki wajibin. Baik, dalil alal fawriyah. Ya, Yaqub. Fastabiqu al-khairat. Ya. Sisi pendalilannya, ya akhi. Baik, ahsan. Wal ma'murat asy-syar'iyyah min al-khairat. Maka al-ma'murat apa? Wajib dilakukan dengan segera. Apa perbedaannya? Al-ma'murat asy-syar'iyyah dan kauniyah. Buzra'ah. Apa? Sebenarnya kebaikan. Kauniyah. Ada kebaikan, ada kejelekannya. Taib ahsanta. Barakallahu fiik. Dalil yang lain akhi, alal fawriyah. Wanas. Taib. Taib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nas ma amarahum bihi minan nahri wal halqi yauma al-Hudaybiyah. Baik. Dalil aqliyah. Abu Faruq. Huwad wa abra wa ta'khir lahu afat wa yaqtadi tarakim al-wajibat hatta ya'jiza anha. Baik, ahsantum. Baik, nawasil insyaallah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu ma yukhriju amma yaqtadi anhu, yakni yang mengeluarkan dari konsekuensinya, yaitu mengeluarkan dari kewajiban dan mengeluarkan dari al-fawriyah. Baik, jadi di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, yang mengeluarkan dari kewajiban, dari hukum asalnya. Yang kedua, yang mengeluarkan dari al-fawriyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa qad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyah lidalilin yaqtadi dzalik. Dan bisa jadi perintah itu keluar dari kewajiban dan dari fawriyah, melaksanakannya dengan segera. Yakni tidak bermakna wajib dan tidak harus dilakukan dengan segera. Lidalilin yaqtadi dzalik, karena ada sebuah dalil yang mengharuskan hal itu. Karena ada sebuah dalil yang mengharuskan hal itu. Ini kaidah penting sekali di dalam usulul fiqh, harus diingat. Perintah itu wajib hukum asalnya. Bukan hanya wajib, tetapi harus segera dilakukan. Tetapi hukum asalnya ini bisa berubah menjadi tidak wajib lagi. Kenapa? Karena ada dalil. Ada dalil yang mengeluarkannya. Nah, ini akan kita pelajari. Kemana dia keluar? Menjadi apa? Menjadi hukumnya menjadi tidak wajib, lalu hukumnya jadi apa? Dan apa yang mengeluarkannya? Baik. Ini dalil subhanallah, kalau dipahami dengan baik kaidah ini, maka akan bisa kita terapkan pada semua masalah. Ini penting sekali, memahami kaidah. Baik. Kalau orang tidak memahami kaidah, kadang-kadang dia banyak menghafal dalil, tetapi dia tidak mengerti ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Iya. Kenapa? Karena dia tidak memahami usulul fiqh. Ya. Sampai-sampai dikatakan para ulama, ahlul hadis itu mati sampai datang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ahlul hadis itu mati sampai dihidupkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau dikenal diantara orang yang pertama menjelaskan bagaimana cara-cara berdalil. Ya. Dan beliau adalah orang yang pertama menyusun kitab usulul fiqh, yaitu kitab Ar-Risalah. Maka ini penting sekali. Berkata Syekh, fayakhruju anil wujub ila ma'anin. Maka dia bisa keluar dari hukum wajib kepada makna-makna yang lain. Minha diantaranya, al-awwal yang pertama, an-nadabu. An-nadab. Tidak lagi wajib. Tetapi apabila dilakukan, mendapat pahala. Dan apabila tidak dilakukan, maka tidak berdosa. Kaqaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu idza tabayatum. Wa ashhidu idza tabayatum. Dan adakanlah persaksian apabila kalian melakukan jual beli. Surat Al-Baqarah ayat ke-282. Maka ayat ini adalah perintah. Ayat ini adalah perintah. Hukum asal yang namanya perintah adalah wajib. Walaupun sebagian ulama membedakan antara perintah yang sifatnya ibadah dan perintah dari sisi adat. Ya. Kalau perintah dari sisi yang sifatnya ibadah itu wajib, sedangkan perintah dari sisi adat itu adalah al-irsyad, berupa apa namanya, bimbingan yang tidak sampai pada kewajiban. Taib. Kalaulah kita katakan ini adalah wajib, dan ini pendapat yang apa namanya lebih hati-hati. Kenapa? Karena perintah wajib itu dikatakan para ulama hifdzan lil hukuk, wa kaffan lin niza, wa jitinaban lil adawati wal baghdha. Ini dalam jual beli, dalam transaksi jual beli. Kenapa dikatakan wajib? Sebab dengan adanya persaksian itu lebih menjaga hak-hak masing-masing pembeli dan penjual, supaya menjaga haknya. Jangan sampai kalau tidak ada saksi, barang yang sudah dibeli itu padahal dia sudah membayar uangnya, misalkan nanti si penjual mengatakan belum dibayar uangnya, barangnya belum saya jual. Ketika diangkat ke hakim, tidak ada saksi, maka wajib adanya saksi. Iya. Wa kaffan lin niza. Oleh karena itu dia kaffan lin niza, lebih menjaga terjadinya percekcokan, terjadinya khilaf antara penjual dan pembeli, wajtinaban lil adawati wal baghdha, sehingga lebih menjauhkan dari permusuhan dan kebencian. Iya. Akan tetapi juga di situ ada perincian. Ada perincian antara barang yang wajib dipersaksikan dan yang tidak wajib. Kalau misalnya barang yang sepele, ya, antum beli gorengan harga 500 rupiah, gak perlu antum panggil, ini persaksikan, saya sudah bayar gorengannya. Ya. Ini barangnya apa? Sepele. Tetapi, kalau barangnya barang yang penting, ya, seperti tanah misalkan, harus dipersaksikan. Sampai dipersaksikan, ini batas-batasnya sampai sini. Sehingga kalau ada satu pihak yang zalim, dia merubah batas-batas tersebut, maka ada saksi. Ya. Ada saksi yang akan memutuskan perkara di depan hakim. Iya. Jadi, ketentuannya kembali ke mana? Kembali kepada adat. Ya. Kembali kepada adat. Kalau adatnya ini sesuatu yang remeh, ya sudah. Tidak ada kewajiban saksi. Demikian pula, dibedakan antara kita menjual barang kita sendiri dan menjual barang orang lain. Sebagian ulama mengatakan kalau barang kita sendiri terserah kita mau persaksikan atau tidak. Kenapa? Karena kalau barang itu kita rugi, dizolimi, maka salah kita sendiri. Tetapi kalau barang orang lain yang kita jualkan, ya misalkan, atau kita beli, ya misalkan barang anak yatim, ya, anak yatim yang dititipkan kepada kita, kita memiliki harta anak yatim kepada kita, kemudian kita mau belikan dia rumah misalkan, dia kita lihat anak ini perlu rumah, maka yang seperti ini wajib dipersaksikan untuk menjaga hak anak yatim tersebut. Baik, ini perinciannya. Intinya ini sebagai contoh saja, hukum asalnya perintah mempersaksikan itu adalah wajib. Tetapi dia bisa berubah menjadi sunnah apabila ada dalil yang memperkecualikannya. Kata Syekh, "Fal amru bil isyhadi 'ala at-tabayu' lin nadbi." Maka perintah untuk dipersaksikan atau mengajak orang untuk mempersaksikan jual beli kita itu hukumnya sunnah, mandub. Kenapa? Karena ada dalil. Bidalilin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabi walam yushhad. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui dan tidak dipersaksikan. Tidak dipersaksikan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya perintah mempersaksikan di dalam Al-Qur'an itu tidaklah wajib. Iya. Dan banyak contoh-contoh yang lain itu banyak, ya. Seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. Tapi ulama sepakat makan sahur itu sunnah. Kenapa? Karena ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyambung puasanya tanpa makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyambung puasanya tanpa makan sahur. Iya. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Adapun apabila perintah itu tidak memiliki dalil yang memperkecualikan, maka dia tetap hukum wajib. Contohnya apa? Perintah untuk memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot tumbuh. Ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dari mana kita tahu? Karena itu kaidah asalnya. Ini adalah hukum asalnya. Dan tidak ada dalil yang memperkecualikan atau memalingkan dia menjadi hukumnya sunnah. Ya, misalkan, andaikan ada riwayat Nabi SAW pernah memotong jenggotnya, berarti dapat kita pahami perintah membiarkan jenggot itu tidak wajib. Tetapi tidak ada, maka dia tetap pada hukum wajib. Baik, fahimtunya akhi? InsyaAllah. Ini yang pertama, yang tadinya wajib bisa menjadi mandub. Atsani al-ibahah. Yang kedua al-ibahah. Ya, boleh-boleh saja. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Walaupun dia berupa perintah yang hukum asalnya wajib. Kenapa boleh? Karena memang ada dalil-dalil atau ada qarinah-qarinah, indikasi-indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Beliau menjelaskan, wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'dal hadr. Dan kebanyakan perintah yang bermana ibahah, pembolehan, apabila dia datang setelah pelarangan. Apabila dia datang setelah pelarangan. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, au jawaban lima yatawahhamu au lima yatawahhamu annahu mahdzurun. Sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka dilarang. Jadi kebanyakannya, ya, walaupun tidak semuanya, ya, kebanyakannya kata Syekh, apabila dia dalam posisi setelah larangan, maka berarti itu boleh. Atau dalam posisi sebagai jawaban yang disangka tidak boleh. Mithalu ba'dal hadar, contoh yang datang setelah larangan, adalah qauluhu ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sudah halal, maka silakan berburu. Apabila kalian sudah halal, sudah tidak ihram lagi, sudah selesai dari amalan-amalan haji atau umrah, sudah bukan lagi muhrim, silakan berburu. Diperintahkan, fastadu, maka berburulah. Fal amru bil istiyad lil ibahah. Maka perintah untuk berburu di sini adalah lil ibahah, untuk kebolehan, bukan kewajiban, bukan pula sunnah. Kenapa? Liwuku'ihi ba'dal hadar, karena dia datang setelah larangan. Al-mustafad min qawlih ta'ala, yang kita bisa ambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ghaira muhilli as-saydi wa antum hurumun. Ini ayat yang sebelumnya, surat Al-Ma'idah ayat pertama. Tidak boleh bagi kalian yang sedang ihram untuk berburu. Ghairu muhilli as-sayd, tidak boleh berburu, wa antum hurumun, dalam keadaan kalian sedang ihram. Berarti ini apa? Larangan. Larangan berburu. Ini diantara larangan-larangan ihram. Maka setelah itu, wa idza halaltum fastadu, datang keterangan kalau kalian sudah halal, yakni sudah tidak lagi melakukan ihram, silakan berburu. Menunjukkan apa? Berarti perintah berburu di sini bukan sebuah kewajiban. Ini kata, perlu diperhatikan di sini, kata Syekh, wa akthar ma yaqa, ini kebanyakannya, walaupun tidak semuanya. Walaupun tidak semuanya. Iya. Dan di sini lebih jelasnya ulama memiliki tiga pendapat, ya, tentang al-amru alladhi ja'a ba'dal hadar, perintah yang datang setelah larangan. Itu ulama ada tiga pendapat. Yang pertama, dia adalah wajib. Dia adalah wajib. Ini pendapat sebagian Malikiyah dan Hanafiyah. Yang kedua, al-ibahah. Yang kedua, dia adalah ibahah. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhur al-ulama. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah ar-ruju ila ma kana ilaihi qabla al-hadar. Kembali kepada hukum asalnya sebelum adanya larangan tersebut. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih tepat. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, aktsaru ma yaqa. Ini kebanyakan terjadi, berarti tidak semuanya. Sehingga yang lebih tepat, apabila Al-amru ja'a ba'dal hadar, perintah datang setelah larangan, itu kembali kepada hukumnya sebelum dia diperintahkan. Sebelum dia dilarang. Nah, di sini berburu itu hukumnya apa? Hah? Mubah. Berburu itu hukumnya mubah. Oleh karena itu, ketika dia dilarang, di saat seorang melakukan ihram, kemudian setelah itu datang perintah melakukannya setelah ihram, kembali kepada hukum asalnya yaitu ibahah. Demikian pula, kalau awalnya dia adalah sebuah kewajiban, maka adanya perintah setelah larangan, dia pun kembali kepada kewajiban. Sama halnya dengan mandub atau mustahab. Apabila sebelumnya hal itu mandub atau mustahab, maka kembali kepada asalnya. Baik. Tetapi memang kebanyakan di dalam nas-nas syariat itu lil ibahah. Ya. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, yakni melakukan salat Jumat, wa dzaru al-bai', dan tinggalkanlah jual beli. Artinya apa? Jual beli dilarang. Lalu setelah itu datang perintah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan, yakni rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini perintah intashiru dan wabtagu. Ya, fantashiru wabtagu, dua-duanya perintah. Ini maknanya apa? Ya, men, Bu Mujahid. Perintah di sini hukumnya apa? Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Intashiru wabtagu. Ini perintah. Hukum asalnya apa perintahnya? Hah? Hukum asalnya perintah apa? Wajib. Baik. Kemudian di sini perintah Allah, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah, itu hukumnya apa? Apa hukum asalnya? Hukum sebelum perintah itu? Hah? Apa? Mubah, dibolehkan. Ahsan tabarakallahu fik. Jadi yang tadinya itu apa? Perintahnya bermakna wajib, ya. Tetapi dia datang ba'dal amr, afwan, ba'dal hadar, setelah larangan, maka dikembalikan kepada hukum sebelum adanya larangan tersebut. Iya. Fahimtum? Nah, yang belum paham, tanya Abu Mujahid, ya, nanti. Wa mithaluhu. Ini contoh yang kedua. Ya. Kan kata beliau, kebanyakan dia bermakna ibahah, tidak lagi bermakna wajib, ada dua tempat. Apabila dia datang setelah larangan, dan kedua, apabila dia merupakan jawaban terhadap sesuatu yang disangka tidak boleh, padahal sebenarnya boleh. Taib. Wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzurun. Dan contoh apa? Hah? Contoh perintah yang bermakna ibahah. Apabila dia datang sebagai jawaban, ya, terhadap sesuatu yang disangka mahdzur, dilarang, padahal tidak. Adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, dalam hadis Al-Bukhari, juga Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, if'al wala haraj, lakukan dan tidak mengapa. Lakukan dan tidak mengapa. Taib. Perintah ini fi jawabin, adalah sebuah jawaban. Man sa'aluhu fi hajjatil wada, terhadap orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, an taqdimi af'alil hajj, tentang mendahulukan perbuatan-perbuatan haji atau amalan-amalan haji, allati tuf'alu yaumal id, yang dilakukan pada hari id. Ba'dha atau ba'dha an ba'd ala ba'din, ba'dha ala ba'din, sebagian didahulukan dibanding sebagian yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa. Jadi maksudnya walaupun tidak berurutan, maka tidak mengapa. Ya. Mereka tanya, bagaimana kalau ini lebih dulu dikerjakan? Bolehkah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, if'al wala haraj, silakan lakukan, tidak mengapa. Maka perintah lakukanlah atau silakan lakukan ini bukan sebuah kewajiban, tetapi menunjukkan boleh. Bukan pula sunnah, bahkan sunnah sebaliknya. Sunnah adalah memperurutkan. Apa urutannya? Amalan pada hari Id. Nah, Bu Lias. Hah? Ramyu. Ramyu mana? Jamratul Aqabah. Yang kedua? Yang kedua apa ya Ali? Apa? Apa? Hah? Al-halq. Atau taksir. Al-halq atau taksir. Baik. La. Yang kedua bukan itu. Tetapi apa? Menyembelih. Ya, menyembelih hadyu. Itu yang ketiga. Al-haqqu, al-halqu atau at-taksir. Yang keempat apa? Yaqub? Hah? Numair? Apa? Ahmad? Yang keempat? Tawaf al-ifadah. Tawaf ifadah saja. Yang kelima apa? Ada lagi enggak yang kelima? Antum akhir. Yang kelima apa ya? Ul Faruq? Hah? Wukuf di mana? Ini tanggal 10 loh. Wukuf di mana? Oh, wukuf di Arafah tanggal 9. Yang kelima apa? Jabir? Setelah tawaf? Setelah tawaf apa? Ulias? Hah? Hah? Apa? Apa? Cuma empat. Masa enggak ada yang kelima? Setelah tawaf apa ya? Ali? Hah? As-sa'yu. As-sa'yu, tapi enggak semuanya. Cuman bagi mutamatti. Dan bagi qarin dan mufrid yang belum sa'yu ketika tawaf al-qudum. Ya. Dan insyaAllah ta'ala rinciannya kita bahas pada pelajaran fikih. Ya. Nah ini amalan-amalan ini yang disunnahkan pertama melempar jamrah Aqabah. Ya. Ya, sebelumnya hendaklah dia pergi ke Mina sebelum terbit matahari. Kemudian melempar jamrah Aqabah. Kemudian menyembelih hadyu. Ini bagi mutamati dan qarin. Kemudian yang ketiga al-halqu au taqsir. Dan al-halqu afdal, mencukur atau memendekkan. Yang keempat tawaf dan sa'i. Iya. Nah ini sunnahnya demikian. Tetapi kalau seorang mau mendahulukan, ya misalkan menyembelih dulu baru melempar, tidak mengapa. Atau apa namanya? Tawaf ifadah dulu baru yang sebelumnya, ini juga tidak mengapa. Iya. Cuman kalau berurutan itu lebih afdal. Lebih afdal. Tetapi tidak mengapa tidak berurutan, kenapa? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Ya. Jadi perintah di sini if'al, lakukanlah. Maknanya apa? Maknanya apa ya Abu Zur'ah? Hah? Perintah lakukanlah. Hukumnya apa di sini? Wajib, sunnah atau ibaha? Hah? Kenapa? Sebagai yang disangka taib. Dia ibaha karena dia sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka haram padahal tidak. Iya. Taib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam if'al. Hukum asalnya apa? Ahmad Gandrung. Wajib. Tetapi di sini maknanya apa? Hah? Mubah. Kenapa? Apa? Sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka haram. Taib. Ini yang kedua. Ats-tsalits at-tahdid. Yang ketiga at-tahdid. Ancaman. Perintah yang hukum asalnya wajib bisa berubah makna menjadi ancaman. Sebaliknya justru. Artinya apa? Bermakna larangan justru. Yang tadinya bermakna wajib dilakukan, justru sekarang bermakna dilarang dilakukan. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Surat Fussilat ayat ke-40. Lakukanlah semau kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat atas yang kamu lakukan. Ya. Kalau orang gak sampai pelajarannya di sini, ya. Dia cuma sampai pelajarannya kaidah yang namanya perintah hukumnya adalah wajib. Di sini ada perintah. Lakukan semau kamu. Maka kalau begitu, kalau dia mau berzina, dia berzina. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Ini pelajaran usul fikihnya, dia enggak ikut yang ini misalkan. Dia hanya ikut pekan lalu. Dalilnya apa? Jelas. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Berarti kalau dia ingin mencuri, dia mencuri. Iya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Ya. Dalil-dalil larangan yang haram, itulah dalil-dalil yang memperkecualikan atau yang menunjukkan hal itu bukan perintah untuk melakukan yang haram. Bukan perintah untuk melakukan semau kita. Iya. Di situ ada karinah. Karinahnya apa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya apa? Tahdid, hati-hati kamu. Kalau kamu melakukan yang haram, sesungguhnya Allah maha melihatmu. Demikian makna ayat tersebut. Jadi bukan perintah melakukan semau kita. Baik. Dalil yang kedua. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Inna a'tadna lidzalimina naran. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Maka barang siapa yang mau, yakni mau beriman, silakan beriman. Dan siapa yang mau kafir, silakan kafir. Perintah, perintah beriman dan perintah melakukan kekafiran bagi siapa yang mau. Inna a'tadna lidzalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu, ini orang-orang yang memiliki kekafiran, naron, api neraka. Maka kata Syekh, fadzikrul wa'id ba'dal amril madzkur dalilun ala annahu litahdid. Disebutkan ancaman setelah adanya perintah yang disebutkan itu adalah dalil ala annahu litahdid. Dalil yang menunjukkan perintah tersebut bukan sebuah kewajiban, bukan pula sunnah, bukan pula ibaha, tetapi litahdid, untuk ancaman. Kenapa? Karena setelah itu ada apa namanya? Ancaman. Ya. Setelah itu ada ancaman. Iya. Setelah itu ada ancaman neraka. Kalau seorang bapak misalkan memerintahkan kepada anaknya, lakukan semau kamu, saya sudah tidak peduli. Hah? Ini maknanya apa? Apa ini perintah yang mengharuskan dia melakukan hal tersebut? Tidak. Justru itu ancaman. Justru itu adalah ancaman. Atau suami mengatakan kepada istrinya, silakan keluar. Ya. Tapi kalau kamu keluar, saya ceraikan. Silakan keluar, tapi jangan kembali lagi. Ya. Misalkan, apa itu adalah perintah yang harus dia taati? Tidak. Kenapa? Karena ada dalil. Dalil ucapannya setelahnya. Jangan kembali lagi. Berarti itu apa? Ancaman. Taib. Maka ini tiga contoh yang disebutkan oleh Syekh. Sebuah perintah yang asalnya wajib dengan adanya korinah-korinah, indikasi-indikasi atau dalil-dalil yang memalingkan dia dari kewajiban tersebut, dia bisa berubah hukumnya menjadi mandub, disunahkan, ataupun mubah, dibolehkan, ataupun justru sebaliknya diharamkan. Iya. Taib. Yang juga akan dibahas oleh Syekh setelahnya, pembahasan yang kedua dalam poin ini, hal-hal yang mengeluarkan dari al-fawriyah. Maksudnya yang tadinya perintah itu harus segera dilaksanakan, tetapi ada dalil-dalil yang dapat mengeluarkan dia dari al-fawriyah, yakni tidak wajib segera dilakukan, namun boleh ditunda. Tetapi hukumnya tetap wajib. Hanya kewajibannya tidak harus segera dia lakukan, namun boleh ditunda. Baik. Lalu kita lanjutkan saja pada pertemuan yang akan datang. Tapi soal fiskal. Faham tu ya Abdul Rauf? Bisa dipahami? Ada yang belum jelas? Nah, Iman? Iman? Bisa dipahami? Baik. Wadih ya, Nemet?